Jangan kau jadikan suamimu tahanan kota. Wajib lapor 24 jam. Baru keluar 1 jam menelpon. Di mana kau, Pak? Di mana kau? Di kantor. Bohong. Mana kau? Di kantor. Bohong. Tolong foto baru kirim. Ya, ya. Ada bapak-bapak dikasih gitu istrinya? Ada di sini bapak-bapak? Hah? Ada di sini takut sama istrinya? Ada? Ada? Berhenti kau jadi laki-laki. Apa mau takut sama istrimu? Tidak ada harga diri itu. Saya ku bilang sama istriku, boleh kalau duit habis-habis itu rezekimu, tapi jangan kau mau kasih takut-takut saya. Nelpon di mana kau, video call? Sampai mati kita, baru 1 jam mencari kita. Sampai di rumah dia ngomel kerjanya. Apa enaknya kita jadi laki-laki? Jangan takut sama istri, Pak, ya. Dia bilang, soalnya kalau dia marah, Ustaz, dia kasih pecah piring, Ustaz. Kalau dia kasih pecah piring, Pak, satu kasih pecah kok 1 lusin. Piring boleh dibeli. Harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak. Allahu Akbar.